بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang tidak bolehnya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaqulu syarih rahimahullah inna qawla al-barbahari rahimahullah yatadhammanu an-nahya 'anil kalami fi ahadin min ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di atas ketika beliau menyatakan wa'lam annahu man tanawala ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya siapapun orang yang menyakiti, mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini, yatadhammanu mengandung an-nahya 'anil kalami fi ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengandung adanya larangan dari mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Apakah yang masuk Islam saat beliau masih di Makkah atau masuk Islam di awal-awal beliau hijrah atau masuk Islam sebelum Fathu Makkah atau setelahnya atau bahkan masuk Islam di akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mereka masuk Islam dengan keikhlasan dan kejujuran, meninggal dunia di atas keislaman pula, maka mereka dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau hanya sesaat. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan. Tidak ada seorang pun yang datang setelah mereka yang mampu menandingi keutamaan mereka, menyamai keutamaan mereka, apalagi mengalahkan keutamaan mereka. Tidak ada. Iya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mereka beramal yang pahalanya menyamai dengan 50 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun masih belum bisa mengalahkan kemuliaan dan keutamaan sahabat tadi. Satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia-manusia terbaik dari umat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad ja'a fil hadithi 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ashhabi فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وفي لفظ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Dan telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashhabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan adalah tahrim, pengharaman perbuatan tersebut. Enggak boleh. Berdosa. Tidak diperbolehkan dan pelakunya berdosa. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud dalam bentuk emas. Seseorang punya emas sebesar, seberat Gunung Uhud. Dan hadis ini sudah beberapa kali kita lewati dalam kitab ini. Dia punya sebesar dan seberat Gunung Uhud emas. Dalam bentuk emas ini. Gak tahu berapa ton beratnya. Kemudian diinfakkan fi sabilillah. Ikhlas dia infakkan emas sebesar dan seberat Gunung Uhud itu fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma adraka mudda ahadihim." Dalam lafaz yang lain, "Ma balagha mudda ahadihim." Tidak bisa menyamai satu mud dari infaknya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu mud itu rubu'u sa', seperempat sa'. Kalau satu sa' itu berarti empat mud, satu mud seperti ini. Dipenuhi kedua telapak tangan yang digabungkan dengan makanan, dipenuhi sepenuhnya, itulah disebut dengan satu mud. Sahabat-sahabat Nabi yang berinfak satu mud seperti ini, nah, dipenuhi dengan makanan, apakah itu kurma ataukah kismis atau apalah makanan-makanan di masa itu, diinfakkan fi sabilillah dalam bentuk makanan. Yang datang setelah mereka kemudian menginfakkan sebesar dan seberat semisal Gunung Uhud dalam bentuk emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum bisa menyamai infaknya mereka. Wala nasifahu, bahkan masih belum bisa menyamai setengah dari satu mud tadi. Berarti seperdelapan sok seperti ini, satu tangan saja yang dipenuhi dengan makanan. Terjadi khilaf di antara para ulama, apakah mud ataupun nisfu mud ini dari emas ataukah dari makanan? Apakah sahabat itu menginfakkan satu mud emas atau satu mud makanan? Namun kembali kepada kalimat mud di masa itu yang ditakar dengan takaran mud itu adalah makanan. Artinya sesuatu yang ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang datang setelah para sahabat untuk mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbandingan amal dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jauh sekali. Yang satu menginfakkan katakanlah 1 kilo makanan, 1 kilo beras dari kalangan para sahabat, enggak bisa disamai, dikejar dengan orang yang menginfakkan bertonton emas. Masih belum bisa terkejar, apalagi mengalahkannya. Dari sini kita mengetahui betapa tingginya as-suhbah, kedudukan seseorang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini, hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi permasalahan antara Khalid bin Walid radhiyallahu an dengan Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya sahabat, dua-duanya punya keutamaan yang tinggi dan mulia. Hanya Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam Islam di awal-awal Islam dan Khalid bin Walid masuk Islam setelahnya. Jelas keutamaan Abdurrahman bin Auf melebihi sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an. Walau beliau radhiyallahu an, Khalid bin Walid memiliki keutamaan yang tinggi dan mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ketika terjadi permasalahan, kemudian Khalid bin Walid mengangkat suaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Abdurrahman bin Auf dan melarang Khalid bin Walid untuk mencela Abdurrahman bin Auf. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, padahal sama-sama sahabat, sama-sama punya kedudukan. Lah bagaimana lagi kalau seandainya orang yang datang belakangan, dia bukan tabi'i, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'u tabi'in, tidak termasuk dari al-qurunul mufaddalah, bahkan 15 abad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kemudian dia mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hajuri, Yahya bin Ali Al-Hajuri, banyak mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengatasnamakan dakwah sunnah, tetapi ketika dia tergelincir dalam bab ini, masuk ke dalam hadis ini, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-jannah, termasuk dari al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih berjalan di dunia ini. Datang orang mencelanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Bagaimana lagi kalau seandainya yang dicela yang lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf? Apakah itu Ali bin Abi Thalib, sebagaimana orang-orang Khawarij mencelanya, mengkafirkannya, memeranginya, ingin membunuhnya dan dibunuh oleh mereka? Bagaimana lagi kalau seandainya lebih utama dan lebih mulia, Utsman bin Affan juga terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Yang lebih mulia lagi, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, justru adalah tokoh-tokoh utama, sahabat-sahabat yang paling mulia yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijatuhkan, direndahkan, dan dilecehkan oleh mereka. Maka para ulama menyatakan ar-rafidhah, Syiah Rafidhah, laisu minal muslimin. Mereka bukan dari kalangan muslimin, bukan muslim mereka. Mereka adalah zanadiqah, sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Sekalipun mereka menampakkan syiar Islam, sekalipun mereka menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka adalah pengusung Islam dan pembela Islam dan kaum muslimin di beberapa negeri kaum muslimin, namun pada hakikatnya mereka adalah zanadiqah kufar, orang-orang yang murtad keluar dari Islam dan bukan dari kaum muslimin, bukan bagian dari kaum muslimin. Yang mereka tampakkan berupaya membela negeri-negeri kaum muslimin yang ditindas seperti Palestina dan yang lainnya, yang mereka tampakkan itu masih belum bisa menutupi, masih belum bisa mengalahkan kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan. Celaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, penghinaan mereka terhadap ummahatul mukminin, pengingkaran mereka terhadap Al-Quran, kekufuran-kekufuran yang jelas dan gamblang, yang tidak bisa mereka tutupi dengan sekedar menampakkan sedikit jasa mereka membela negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya, maka mereka adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap Islam. Qala rawahul Bukhari wa Muslim, balil kafu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adamul kalami fihim huwa qawlu ahli sunnati qatibatan. وَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ يُدَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مُبْتَدِعُ. Bahkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, bahkan menahan diri dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membicarakan kejelekan-kejelekan mereka, tidak mencela mereka, inilah yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah qatibatan secara menyeluruh. Kalau dia mengaku sebagai seorang sunni salafi, dia tidak akan mungkin mencela sahabat-sahabat Nabi. Justru sebaliknya, dia akan mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, menempatkan mereka di tempat yang tinggi sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan tinggi kepada mereka. Ini ahli sunnati wal jamaah. وَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ, barang siapa yang menyelisihi akidah ini, menyelisihi prinsip ini, yaitu memuliakan sahabat-sahabat Nabi, فَهُوَ يُدَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مُبْتَدِعُ, maka dia menunjukkan, menampakkan dirinya sendiri, menunjukkan keaslian jati dirinya, bahwa dia adalah seorang mubtadi'. Sangat mudah dikenali, diketahui. Oh si fulan atau kelompok itu, bagaimana penilaian mereka, apa prinsip mereka terhadap para sahabat? Oh, ternyata mencela sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Amr ibn al-As, mubtadi'. Atau ternyata menjatuhkan, mencela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, juga demikian. Oh, ternyata itu lebih parah lagi, semua sahabat dikafirkan oleh mereka, Rafidhah, bukan muslimin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini dan yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah